إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها الإخوة رحمكم الله بارك الله فيكم Sebelumnya kami minta maaf kalau agak telat karena tadi ada rapat pratidi dari habis subuh dan baru saja selesai. Kemudian alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah dari Allah Azza wa Jal. Kita masih memiliki kesempatan, demikian pula kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini di majelis ta'lim ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari sedikit terkait dengan permasalahan annal bid'ah ashaddu minal kabair. Perkara bid'ah lebih parah dibandingkan dosa-dosa besar. Nah, yang pertama, apa itu bid'ah? Kita harus mengetahui definisi kriteria dari yang namanya bid'ah. Disebutkan oleh para ulama, yang namanya bid'ah adalah ma uhditha ala khilafil haqqi, sesuatu yang diadakan ala khilafil haqqi, menyelisihi kebenaran, menyelisihi al-haq. Kebenaran yang mana? Karena masing-masing kan kadang mengaku benar, enggak ada yang salah. Nah, yakni kebenaran al-mutalaqqa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diambil, yang bersumber dari Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi qawlin, baik dalam bentuk ucapan, au amalin, ataukah perbuatan, au i'tiqadin, ataukah berupa keyakinan. Wa ju'ila dzalika, yang demikian itu dijadikan hadyan multazam atau multaziman, petunjuk yang diikuti, wa tariqan maslukan, metode yang dijalani. Petunjuk yang diikuti, metode yang dijalani. Saya ulangi, definisi bid'ah adalah sesuatu perkara yang diadakan menyelisih kebenaran yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam dalam hal ucapan, perbuatan atau keyakinan, dan dijadikan sebagai petunjuk yang diikuti, jalan yang ditempuh, yang dilalui, yang dilewati. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha agama Islam menjadi agama kalian. Tayyib. Ini sebuah ayat yang menunjukkan agama Islam telah sempurna. Selanjutnya juga ada sebuah hadis dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang mengadakan sebuah perkara, fi amrina hadha, dalam agama kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada sumbernya dari agama tersebut, dari Rasul alaihi salatu wassalam, fahuwa raddun, maka perkara yang diadakan tadi tertolak. Nah, hadis ini terkait dengan orang yang dalam bahasa kita sebagai pencetusnya, yang membuatnya, meskipun dia tidak melakukan, dia cuma membuat, mengadakan, dia sebagai pencetus, maka dia terkena dengan hadis ini. Ya, tertolak apa yang dia perbuat, apa yang dia cetuskan. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Siapa saja yang melakukan perbuatan, laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada petunjuk kami dalam perbuatan tersebut, fahuwa radd, maka perkara tersebut tertolak. Yani tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini terkait dengan orang yang melakukannya. Ya, entah dia sebagai pencetus, entah dia bukan sebagai pencetus. Selama dia melakukan perkara yang tidak ada bimbingan ajaran dari Rasul alaihi salatu wasalam, maka amalan yang dia perbuat tertolak. Sehingga riwayat pertama terkait dengan yang membuatnya, ya, pemprakarsanya, yang sekarang kedua ini terkait dengan yang melakukannya. Nah, yang jelas yang namanya bid'ah lebih jelek dibandingkan dosa-dosa besar, meskipun pelakunya menganggap itu adalah perkara yang baik. Kenapa demikian? Karena Rasul alaihi salatu wasalam pernah bersabda, ya, fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Naam. Sebaik-baik ucapan itu adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain, naam, Rasul alaihi salatu wasalam telah bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Kalau dalam rentetan dengan hadis yang panjang, wa kullu bid'atin dhalalah. Ini sahih Muslim. Setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah sesat. Sekali lagi, setiap perkara yang baru dalam agama maka itu adalah sesat. Nah, sehingga secara umum kita bisa membagi menjadi dua. Al-bid'u ala naw'in. Perkara-perkara yang baru secara umum, perkara-perkara yang baru ini ada dua macam. Ya, dengan bahasa Arabnya, ya, bid'un, al-bid'u ala naw'in. Perkara-perkara bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama, bid'un fid dunya. Perkara-perkara baru terkait urusan dunia. Perkara-perkara baru terkait dengan urusan dunia. Itu juga dinamakan bid'ah. Nah. Wa hadhihi ghairu dakhilatin fin nahi. Maka ini tidak masuk dalam larangan hadis tadi. Yang ini tidak masuk dalam larangan atau pembahasan hadis tadi. Wa li hadza tawassa'a ashabatu fi umuri dunya ala hasabil maslahah. Maka oleh karenanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka mengembangkan dalam urusan dunia sesuai dengan maslahat, sesuai dengan kebutuhan. Baik, ini terkait dengan apa? Perkara dunia. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah, namun karena ini terkait dengan urusan dunia, maka ini tidak masuk dalam hadis larangan tadi. Nah, yang pada zaman Rasul belum ada lampu, sekarang sudah ada lampu. Ya, meskipun itu dikatakan bid'ah, tapi bukan bid'ah yang terlarang. Yang pada zaman Rasul belum ada payung, dengan kain, dengan ruji-ruji dan semisalnya, maka sekarang ada, alhamdulillah, itu secara definisi bahasa itu memang bid'ah. Tapi bid'ah dalam urusan dunia, perkara-perkara yang baru dalam urusan dunia ini labas, tidak ada larangan, tidak masuk dalam pembahasan hadis tadi. Nah, sehingga terkadang ada sebagian yang mengatakan berarti semuanya enggak boleh, karena dulu belum ada pesawat, sekarang ada pesawat, dulu belum ada motor, sekarang ada motor, berarti kabeh bid'ah. Nah, memang secara bahasa bid'ah. Tapi masalah hukum boleh tidaknya perlu dirinci kan gitu. Nek karepe kebiak uyah ya kabeh asin kan gitu. Uyah itu semuanya asin, enggak ada yang manis. Nah. Yang kedua, bid'un fid din. Bid'ah dalam agama. Perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa hadza huwal mardudu jumlatan wahidah. Maka ini yang tertolak yang tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, ya, jumlatan wahidah. Tayib, semuanya tertolak. Fala yajuzu li ahadin ay yuhditha fid din, maka tidak boleh bagi siapapun juga untuk mengadakan perkara-perkara baru dalam agama ini. Tidak boleh bagi siapapun juga, entah dia sebagai rakyat biasa, entah dia sebagai ustadz, ataukah dia sebagai mbah kiai, ataukah dia sebagai habib, ataukah dia sebagai tabiin, ya, nah, tidak boleh melakukan perkara baru atau membuat perkara baru dalam urusan agama. Nah, sawa'un kana al-hadats fil umuril 'ilmiyah, apakah dalam urusan ilmu, yakni keyakinan, i'tiqad, ataukah dalam urusan perbuatan. Dalam urusan ilmu, keyakinan, i'tiqad enggak boleh. Dalam urusan amal perbuatan juga enggak boleh. Dalam urusan agama, maka dalam permasalahan agama ini, semua perkara yang diada-adakan, naam, maka itu mazmumah, tercela. Nah, kemudian terkait dengan pembahasan awal tadi, bahwasanya bid'ah itu lebih jelek, ya, lebih parah ketimbang dosa-dosa besar. Naam, kita membagi secara umum, dosa itu terbagi menjadi dua macam. Dosa-dosa terbagi menjadi dua macam. Al-dhunubu tanqasimu ila qismain. Dosa-dosa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, shagha'ir, dosa-dosa kecil. Yaitu ja'an nahyu 'anha, datang larangan darinya. Ada ayat, ada hadis yang melarang dari perbuatan tersebut. Walam yurattab 'alaiha syai'un, namun tidak ada konsekuensi atau hukuman atasnya, konsekuensi ataukah hukuman atasnya, mimma dzukira fil kabirah, sebagaimana yang disebutkan pada dosa besar, sebagaimana yang disebutkan dalam dosa besar. Nah, saya ulangi, terkait dengan dosa-dosa kecil, ada larangan dari syariat, dari ayat, dari hadis, namun tidak ada hukuman ataukah tidak ada enam konsekuensi atasnya dari perkara-perkara yang disebutkan dalam syariat terkait dengan dosa besar. Baik. Sekarang yang kedua, kabair, dosa-dosa besar. Yaitu kullu dhanbin tarattaba 'alaihi haddun fid dunya, setiap dosa yang berkonsekuensi adanya hukuman had di dunia, berkonsekuensi adanya hukuman had di dunia au ghadab ataukah murka dari Allah Azza wa Jal au wa'id ataukah adanya ancaman au la'nat atau laknat au tabarru'un min fa'ilih ataukah adanya pelepasan diri dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, pelepasan diri dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya min fa'ilih, dari pelakunya. Allah Ta'ala dan Rasulnya berlepas diri dari pelakunya. Saya ulangi, jadi dosa besar ini yang ada hukuman had di dunia, ataukah ada murka dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, ataukah ada ancaman, ataukah ada laknat dari Allah Ta'ala maupun Rasulnya, ataukah adanya pelepasan diri dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Nah, wa akbarul kabair asyirku billahi ta'ala, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna Allah akhbara annahu la yaghfiru li sahibih. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla mengabarkan tidak akan mengampuni pelakunya. Tidak akan mengampuni pelakunya. Dalam kurung, ketika dia meninggal dunia belum bertaubat. Nah, ketika dia meninggal dunia belum bertaubat dari dosa kesyirikan, maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah. Tayyib. Wal kaba'ir allati duna syirki tahta masyiatillah. Dosa-dosa besar yang itu di bawah kesyirikan, dosa-dosa besar yang itu di bawah kesyirikan, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. In syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafarallah. Ghafara lahu. Jika Allah Azza wa Jalla kehendaki, maka akan mengazab orang tadi yang punya kesalahan dosa enam besar belum bertobat meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla kalau mengendaki maka akan mengadab orang tersebut, namun jika Allah Azza wa Jalla mengendaki akan mengampuni ya pelaku dosa besar tadi. Nah, dan perlu diketahui bahwa murtakibul kabirah duna syirki la yukfar 'inda ahli sunnah, pelaku dosa besar selain syirik maka di sisi ahli sunnah wal jamaah tidak dikatakan sebagai kafir. Naam. Wa inna ma yakunu naqisul imani aw fasiqan, namun dia kurang imannya ataukah dia sebagai fasik, pelaku maksiat. Yang jelas tidak sampai tingkatan kafir. Wa amma 'indal khawarij, adapun di sisi orang-orang khawarij, para teroris dan yang lainnya, fahuwa kafirun fid dunya, maka mereka berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kafir di dunia ini. pelaku dosa besar, kafir, naam, di dunia ini. Wa indal mu'tazilah baik fi manzilatin bainal manzilatain. Adapun di sisi orang-orang mu'tazilah, ya, maka mereka mengatakan pelaku dosa besar berada di antara dua posisi, dua kondisi. Nah, ya tidak kafir, ya tidak muslim. Nah, antara kafir, antara muslim. Tidak tahu istilah di sisi mereka apa. Kalau kita ada hangat, apa namanya itu, ada panas, ada dinginnya, tengah-tengahnya hangat kan gitu. Nah, ini kalau tidak kafir, tidak muslim apa? Ya, enggak tahu istilah mereka ini. Nah, karena kita nalu sunnah, sehingga enggak tahu, alhamdulillah. Wa ma fil akhirah, adapun terkait dengan hukuman mereka di akhirat, keyakinan mereka, baik yang khawarij maupun orang-orang mu'tazilah, fa huwa khalidun mukhalladun finnar. Mereka meyakini pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Nah, mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Tayib, dari pembahasan tadi kita sudah mengetahui yang namanya dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan bid'ah, perkara baru dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Wal bid'atu ashaddu minal kabair min 'iddati wujuh. Perkara bid'ah lebih jelek, lebih parah dibandingkan dosa-dosa besar dengan beberapa tinjuan. Yang pertama, annal bid'ah ihdathun fid din lam yashra'hu Allah. Kebid'ahan membuat perkara baru dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sahibuha, dan pelakunya, yadhunnu annaha minad din, mengira, meyakini bahwasanya itu termasuk dari agama. Pelakunya mengira atau meyakini bahwa itu termasuk dari agama. Wa amma murtakibul kabir, adapun pelaku dosa besar, fala yad'i annaha minad din, mereka tidak meyakini bahwasanya itu termasuk dari agama. Bal ya'tarifu annahu 'asin, bahkan dia mengakui bahwa dirinya melakukan kemaksiatan. Walakin qadathu syahwa, akan tapi dia terkalahkan oleh syahwatnya, terkalahkan oleh syahwatnya, fawaqa'a fil ma'siyah, sehingga terjatuh dalam kemaksiatan. Sehingga terjatuh dalam kemaksiatan. Saya ulangi, sisi yang pertama, kenapa bid'ah lebih parah ketimbang dosa-dosa besar? Yang pertama, karena bid'ah ini mengadakan perkara baru dalam agama ini, yang perkara tersebut tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla maupun Rasulnya. Pelakunya, pelaku bid'ah, mereka meyakini bahwasanya itu termasuk dari agama. Ya, kalau kita katakan kepada mereka, nah, maka mereka pun ngomel, muni-muni. Ya, bergementas siap mereka lemparkan ke kita gitu. Ya, masa kayak gini jelek, masa kayak gini maksiat. Mereka meyakini itu sebagian dari agama. Nah, bahkan kalau tidak ikut acara itu kayak murtad seperti itu, kayak tidak sholat fardu. Padahal mereka sholat fardu ya seperti sholat sunnah. Sholat ya bagus, enggak ya lumrah gitu. Na'udzubillah. Nah, wa ma murtakibul kabira, ini masih saya ulangi tadi ya. Adapun pelaku dosa besar, maka tidak ada dari mereka yang mengatakan, menganggap itu bagian dari agama. Nah, bahkan pelaku maksiat, mereka sadar, mereka mengaku bahwa mereka sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga pelaku maksiat dalam hati kecilnya terkadang masih teringat, masih terpetik, saya berdosa, ya, saya melakukan kemaksiatan. Nah, karena dia terkalahkan oleh syahwatnya. Yang kedua, anna sahibal bid'ah pelaku bid'ah yara annahu ala haqqin, meyakini bahwa dia berada di atas kebenaran. Meyakini bahwa dia berada di atas kebenaran. Wa anna amalahu sahih, dan perbuatannya benar. Walidzalik qalla ayyatu, maka oleh karenanya sedikit sekali yang mau bertobat. Sedikit sekali yang mau bertobat. Sedangkan pelaku dosa, sedangkan pelaku dosa besar, menyadari bahwa dirinya salah. Sehingga ada harapan dia mau bertobat. Sehingga ada harapan dia mau bertobat. Saya ulangi sisi yang kedua, pelaku bid'ah menganggap dirinya berada di atas kebenaran, perbuatannya benar, baik. Sehingga jarang ya yang mau bertobat darinya. Tobat sekopo, tobat dari apa? Wong ibadah wong tobat kan gitu. Jarang dari mereka yang mau bertobat. Sedangkan pelaku dosa besar, dia menyadari, dia faham, dia tahu kalau dia salah. Sehingga ya ada harapan mereka mau bertobat. Dan memang kebanyakan ya seperti itu. Yang banyak bertobat enam adalah para pelaku dosa ini tadi. Adapun pelaku bid'ah ya sangat kecil. Enam ila marhamahullah. Yang ketiga, annal mubtadi' yaftari 'ala Allahil kadhib, pencetus kebid'ahan, pencetus kebid'ahan atau yang membuat perkara baru, yaftari 'ala Allahil kadhib, dia berdusta atas nama Allah Azza wa Jal. Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayashra'u ma lam yashra'hu Allah. Karena dia membuat syariat, membuat ajaran. Karena dia membuat syariat atau ajaran yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal maupun Rasulnya. Bi khilafil 'asi, berbeda halnya dengan pelaku maksiat. Alladhi ya'rifu anna fi'lahu hadha muharram, yang menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang. Yang menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang. Wa annahu 'asi, dan dia sebagai pelaku maksiat. Dan dia sebagai pelaku maksiat. Saya ulangi, al-mubtadi, orang yang membuat perkara baru, berarti dia telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jal. Karena dia membuat perkara baru, membuat syariat, membuat tuntunan yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya. Ya, mengatakan ini baik, ini dari agama, ini bagus, ini ibadah, padahal Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkan. Nah, adapun pelaku maksiat, maka dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu dilarang, yang dia lakukan itu haram, ya, tidak diperbolehkan dalam agama, ya, dan dia juga sadar kalau dia menyimpang, dia sadar kalau dia berbuat kemaksiatan. Terakhir, annal mubtadi yaqtadi bihi an-nas, pelaku bid'ah diikuti oleh manusia. Pelaku bid'ah atau pencetus bid'ah diikuti oleh manusia. Wa yata'abbadun Allah bi bid'atihi, manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, yakni mendekatkan diri kepadanya, bi bid'atihi, dengan kebid'ahan tersebut. Dan ini saya alami sendiri, ya, dari habis isya sampai jam 12:30 dulu. Nah, setelah itu makan-makan sampai sholat subuhnya, ya, jam 7 itu udah baik. Kalau udah jam 7 maksudnya sholat, ya, baik. Karena namanya orang tidur kan gak terkena dosa sholat. Nah, pada waktunya, ya, ketika bangun, nah, melaksanakan sholat itu bagus. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, teman-teman enggak sholat ini. Tapi kalau tidak ikut acara malam tersebut, wah, ini menyimpang dari agama yang benar. Nah, lah, pelaku bid'ah atau orang yang membuat perkara baru ini tadi diikuti oleh manusia, dan manusia beribadah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan kebid'ahan tersebut. Dan kita pun meyakini ketika itu, ketika melakukan perkara bid'ah itu, ya, meyakini ini sebagai bentuk ibadah, ini sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, saya tidak meyakini ketika itu ini adalah maksiat, ini adalah dosa, ini adalah haram, enggak. Nah, wa khususan, terkhusus lagi, idza kana indahu nasiban minal ilmi, apabila orang tersebut memiliki ilmu agama, memiliki ilmu agama, mungkin pernah mondok 10 tahun ataukah mungkin kalau di masyarakat ya sudah naik haji sehingga disebut Pak Haji. Nah, kalau ibu ya Bu Haji. Nah, terkhusus kalau dia memiliki ilmu, ilmu agama. Nah, wa indahu ibadah wa tuqa wa wara. Ibadahnya bagus, rajin. Ya. Takwa kepada Allah Azza wa Jal. Tayyib, berhati-hati dari perkara-perkara yang naam akan menjatuhkan pada perbuatan dosa. Bi khilafil 'asi, berbeda halnya dengan pelaku maksiat. Fa innan nasa yamkutuna, karena manusia membencinya. Wa yadhmuna, mencelanya. Wa la yaqtaduna bihi, dan tidak menirunya. Dan tidak menirunya. Saya ulangi sebagai penutup kajian. Jadi kalau yang melakukan perkara bid'ah tadi lebih khusus adalah orang yang punya ilmu agama, seperti gambar yang telah kami sebutkan, ya, maka manusia itu dalam mengikuti dan mengamalkannya mantap. Wah, ini jenggotnya tebel. Wah, ini sudah naik haji. Wah, ini sudah mondok 10 tahun. Enggak mungkin ngajarkan yang jelek kan gitu. Wah, ini pasti ibadah ini. Bagus. Ya, apalagi ibadahnya enam, semangat, khusyuk. Ya, hati-hati dari perkara yang akan menyebabkan dia dosa dan semisalnya. Baik, wah ini bagus ini amal soleh, amal ibadah. Nanti bisa terbangan gitu. Nah, perbedaannya adalah dengan pelaku maksiat. Kalau ada orang pelaku maksiat, maka masyarakat pun membencinya, masyarakat mencelanya, masyarakat tidak mengikuti ataukah tidak menjalankan seperti yang dilakukan oleh pelaku maksiat tadi. Nah, sehingga dari beberapa hal tadi, kesimpulannya bahwasanya pelaku atau perkara bid'ah itu lebih parah dibandingkan dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Al-'afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.